Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. فإنشاء الله melanjutkan pembahasan sebelumnya pada pelajaran tentang tasrif ini. Kemarin sudah disampaikan pada fi'il mujarrad, yakni thulatsi mujarrad dan juga ruba'i mujarrad. Wazan-wazan atau bentuk-bentuknya yang terbagi menjadi beberapa bab, beberapa kelompok. Untuk yang thulatsi mujarrad ini terbagi menjadi 5 bab yang disebutkan di sini secara jelas. Kemudian ada satu penambahan bab dari bab yang keempat, sehingga kesemuanya ada 6 bab pada thulatsi mujarrad, yakni bab pertama fa'ala yaf'ulu, dan bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab yang ketiga fa'ala yaf'alu, bab yang keempat fa'ila yaf'alu, bab yang kelima fa'ula yaf'ulu, dan bab yang keenam fa'ila yaf'ilu. Ini pada thulatsi mujarrad. Kemudian pada ruba'i mujarrad, yang huruf aslinya ada 4 dan masih murni, tidak ada huruf tambahan, maka ini hanya ada satu bab saja, hanya ada satu bentuk, satu wazan saja, yakni fa'lala. Fa'lala yuf'ilu. Kemudian bentuk masdarnya, karena kemarin sudah dicontohkan, masdarnya menjadi fa'lalatan wa fi'lalan. Ini fa'lala yuf'ilu fa'lalatan wa fi'lalan. Ini di sini disebutkan bentuk masdar karena memang untuk yang ruba'i mujarrad ini sama'i, alhamdulillah, ini qiyasi. Yang ruba'i mujarrad masdar itu qiyasi, bisa dirumuskan, bisa dibuatkan wazan, dikiaskan pada yang lain, sehingga disampaikan pula bentuk masdar pada ruba'i mujarrad ini. Adapun pada thulatsi mujarrad, yang 6 bab kemarin, yang 6 bab sebelumnya, ini masdar-masdar dari fi'il-fi'il tersebut itu sama'i, artinya bentuknya tidak tetap, didapatkan dari mendengarkan dari ucapan orang Arab. Antara satu bab dengan yang bab yang lain, itu bisa jadi bentuk masdarnya sama, bisa jadi bentuk masdarnya berbeda. Bahkan dalam satu bab pun, misalkan bab pertama, fa'ala yaf'ulu, itu bentuk masdarnya nanti bisa berbeda-beda antara satu fi'al dengan fi'al yang lain yang masih dalam satu bab. Ini misalnya sebagai contoh, bab yang pertama kemarin dikatakan wazannya fa'ala yaf'ulu. Sebagai contoh fi'il yang termasuk bab ini, dakhala yadkhulu, dakhala yadkhulu. Nah, kemudian masdar dari fi'il tersebut adalah dukhulun. Dukhulun atau dukhulan, ini dukhul, ini masdar dari dakhala yadkhulu. Contoh yang lain, yang satu bab dengan dakhala yadkhulu, kata ba yaktubu, sama satu bab satu kelompok, ain kalimah pada mawi fathah, kemudian ain kalimah pada mubarak bombak, kata ba yaktubu dakhala yadkhulu. Fi'il madinya, fi'il mudarinya sama dalam satu bab. Tetapi bentuk masdar itu berbeda. Untuk kata bayak tubuh, maskarnya adalah kitabatun. Kitabatun, kitabah. Jadi berbeda bentuk maskar pada tsunati mujarrad. Kemarin dicontohkan nasara yansuru. Contoh yang pada bab pertama, nasara yansuru, ini maskarnya nasrun. Nasrun, nasrullah. Idza jaa nasrullah wal fath, nasr. Itu maskar dari nasara yansuru. Sehingga pada pembahasan tsunati mujarrad, bab-bab yang disebutkan sebelumnya kemarin, ini tidak disampaikan bentuk masdar pada masing-masing bab itu, karena bentuknya beraneka macam, berbeda-beda, yang itu didapatkan dari sama'i, dari mendengarkan ucapan orang-orang. Sehingga butuh dihafalkan, diperhatikan. Adapun pada ruba'i mujarrad, di situ disampaikan bentuk masdar, contohnya dahroja yudahriju, masdarnya dahrojatan wa dihrojan. Ini menunjukkan pada ruba'i mujarrad itu masdar qiyasi, bisa dikiaskan pada yang lain, diterapkan pada contoh-contoh yang lain yang satu bab dengan ini. Misalnya tarjama, termasuk ruba'i mujarrad, tarjama, tarjama yutarjimu. Kemudian maskarnya sesuaikan dengan contoh tersebut, dahrojatan wa dihrojan, maka maskar dari tarjama menjadi tarjamatan wa dirjaman, tarjama ataupun dirjam, sesuai dengan contoh tersebut, menunjukkan ini siasi. Ini sebagai tambahan tentang masdar dari fi'il-fi'il pada bab tsulatsi mujarrad maupun ruba'i mujarrad. Karena biasanya nanti terkait ketika disebutkan fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian yang berikutnya adalah bentuk masdar. Itu juga yang ditunjukkan pada kitab yang satunya, Amsilah Tasrifiyah. Pada kitab Al-Amsilah Tasrifiyah, kolom-kolom yang ditunjukkan di situ, kemarin sudah disampaikan, kolom yang pertama itu bentuk fi'il madhi, fa'ala, nasara, dan seterusnya, misalnya. Kemudian kolom yang kedua itu bentuk fi'il mudhari', yaf'ulu, yansuru, yaf'ilu, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya, kolom yang ketiga, dan kolom yang ketiga ini, sesudah fi'il mudhari', ini adalah bentuk masdar. Dalam contoh disebut fa'lan, nasran, ataupun yang semisalnya. Jadi urutannya seperti ini untuk tasrif. Untuk mentasrif, walaupun ini juga tidak mutlak harus begini, tetapi umumnya atau sebagiannya mengurutkan dengan bentuk seperti ini. Jadi fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian masdar. Jadi perlu disampaikan tentang masdar ini terkait dengan yang tsulatsi mujarrad dan juga yang ruba'i mujarrad, dan nantinya pada tsulatsi mazid ataupun ruba'i mazid perhatikan juga bentuk-bentuk masdar tersebut. Ini. Yang keempat itu juga masdar. Yang keempat itu juga masdar, tapi yang masdar mimi. Masdar yang diawali dengan huruf mim. Jadi masdar ada dua, yang masdar yang secara umum, dan juga ada masdar mimi, masdar yang diawali dengan huruf mim. Secara makna sama antara masdar dengan masdar mimi, secara makna, secara arti sama. Dan juga sebagai tambahan, masdar itu juga secara makna ada kesamaan dengan fi'al. Ada kesamaannya, tapi juga ada perbedaan dengan fi'al. Kesamaannya apa antara masdar dengan fi'al? Sama-sama menunjukkan perbuatan atau amalan atau kegiatan atau yang semisalnya. Itu kesamaan dengan fi'al. Sehingga disertakan masdar beserta fi'alnya karena mempunyai kesamaan dari sisi makna, yakni sama-sama menunjukkan perbuatan atau amalan atau yang semisalnya. Baik. Nasara misalkan tadi ada fi'il contohnya nasara yang suruh ya, menunjukkan perbuatan menolong. Maka bentuk masdarnya nasrun ini juga maknanya sama, menunjukkan perbuatan menolong. Ya, kataba menulis, yaktubu juga menulis, dan kitabatun ini juga menunjukkan perbuatan menulis. Ini kesamaan antara masdar dengan fi'il. Tetapi di samping kesamaan tersebut ada pula perbedaan dengan fi'il. Ya. Kalau masdar itu termasuk bagian dari isim, adapun fi'il itu bagian yang terpisah. Ya, berbeda jenisnya dengan isim. Yakni apa? Sebagaimana mungkin sudah diketahui bahwasanya fi'il ini menunjukkan perbuatan amalan yang terkait dengan waktu. Jadi fi'il itu selalu terkait dengan waktu. Walaupun mungkin tidak disebutkan secara jelas waktunya, tetapi dari bentuknya sendiri, dari bentuk fi'il itu sendiri, itu sudah mengandung makna waktu, terkait dengan waktu. Bentuk fi'il madhi ini menunjukkan perbuatan atau amalan yang dilakukan pada waktu madhi, pada waktu lampau. Secara umum ya, demikian. Dari bentuknya, bentuk madhi menunjukkan apa? Perbuatan itu dilakukan pada waktu yang lampau. Walaupun mungkin tidak dinyatakan secara jelas waktunya lampau, kemarin, dulu, atau yang semisalnya, tapi dari bentuk madhi tersebut, ini menunjukkan makna waktu lampau. Adapun bentuk fi'il mudhari' menunjukkan makna untuk sekarang atau untuk akan datang, atau untuk menunjukkan kebiasaan, yaitu dari bentuknya bisa diketahui, bisa dipahami seperti itu. Ya. Yang itu terkait dengan waktu. Ini. Adapun masdar yang itu merupakan bagian dari isim, ya, bentuk masdar termasuk bagian dari isim, termasuk jenis isim, maka dia hanya menunjukkan makna perbuatan atau amalan saja. Ya. Dan sama sekali tidak terkait dengan waktu. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, tidak ada makna ataupun kandungan makna yang terkait dengan waktu dari bentuk masdar tersebut. Jadi murni menunjukkan perbuatan atau amalan itu saja. Misalnya kitabatun, ya, sekedar menunjukkan perbuatan menulis. Nasron, pertolongan atau menolong, ya, sekedar menunjukkan perbuatan tersebut. Ya, tidak dikaitkan dengan waktu. Entah dulu, sekarang atau akan datang, atau kebiasaan ataupun apapun, ini tidak terkait dengan waktu. Itu masdar. Jadi ada kesamaan antara masdar dengan fi'il dan juga ada perbedaannya. Ini sebagai tambahan tentang masdar. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan pembahasan di sini kembali pada tasrif Al-Ajzi ini. Sesudah disampaikan tentang bab-bab pada sulasi mujarad dan juga pada rubai mujarad, kemudian dilanjutkan pada yang mazid, yang ada tambahannya. Kalau mujarad ya, masih murni, tidak ada tambahan. Kemudian yang berikutnya, fi'il-fi'il tersebut, baik sulasi maupun rubai, ini ada penambahan huruf padanya. Disebutkan di sini. Auzan sulati yil mazidi fihi. Wazan-wazan sulati mazid fihi. Wazan-wazan fi'il sulati yang tersusun dari tiga huruf asli. Kemudian al-mazid fihi yang ada penambahan padanya. Jadi sulati tiga huruf, kemudian ada huruf tambahan. Wa'am. Iya, 52. Ya, halaman 52 dari tasrif Al-Izzi ya. Ini. Wa amma thulatsi al-mazid fihi. Adapun thulatsi mazid fihi. Oke. Okay. Ini ya, jadi maknanya thulatsi mazid fihi tadi sudah disampaikan, thulatsi tiga huruf asli kemudian ada penambahan pada fi'il tersebut. Ya. Okay. Thulatsi mazid fihi tersebut Fahuwa ala salasati aqsamin. Dia ada tiga macam, tiga jenis, tiga bagian. Yeah. Pada sulasi mazid ini terbagi secara umum ya, secara global menjadi tiga jenis, tiga bagian. Al-awwalu, yang pertama. Ma kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Ya, fi'il sulasi mazid tersebut, ya, bentuk madhinya itu ada empat huruf. Ya, sulasi mazid tersebut, fi'il-fi'il yang termasuk sulasi mazid ini, bentuk madhinya, keadaan fi'il madhinya ini ada empat huruf, tersusun dari empat huruf. Ya, kalau diperhatikan, sulasi mujarrad ada berapa? Tiga huruf. Kemudian yang mazid, ya, artinya apa? Ada tambahannya, sulasi mazid. Berarti tadi akhirnya tiga, kemudian ada tambahan. Ini pada jenis yang pertama, bentuk maudhinya, keadaan fi'il maudhinya itu tersusun dari empat huruf. Berarti apa? Dari sulasi mujarrad ada penambahan satu huruf. Ya kan? Sulasi kan tiga huruf. Kemudian pada jenis yang pertama ini, maudhinya ada empat huruf. Berarti dari tiga menjadi empat. Berarti ada penambahan satu huruf. Dari sulasi mujarrad kemudian ditambahkan satu huruf, ya, menjadi sulasi mazid fi. Ya, kemudian dikatakan karena ada satu huruf ya disebut dengan biharfin. Ya, sulasi mazid fi biharfin, dengan satu huruf. Penambahan satu huruf. Sehingga bentuk maudhinya itu tersusun dari empat huruf. Tiga ditambah satu. Yang termasuk ini disebutkan di sini ka seperti fi'il af'ala. Ini wazannya ya. Yakni af'ala. Ini. Nah, perhatikan di sini af'ala. Kalau sulasi mujarrodnya tadi fa'ala, perhatikan fa' kalimah atau fa' fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ini huruf-huruf yang asli. Kemudian menjadi af'ala. Berarti apa huruf tambahan di situ? Yakni hamzah yang ada di awal, hamzah yang sebelum fa' fi'il. Ini adalah huruf tambahannya. Bisa diketahui tadi dari wazan tersebut yang huruf fa', ain dan lam itu adalah huruf-huruf yang asli. Ya, huruf-huruf yang asli. Sehingga selain dari itu berarti adalah huruf tambahan. Sehingga di sini tambahannya adalah huruf hamzah. Dan satu tambahan ini. Ya, ini. Af'ala. Nahu, contoh. Akrama yukrimu ikraman. Ya, akrama yukrimu ikraman. Ini. Dari asalnya, aslinya, karuma. Ya, mujarabnya karuma, mengikuti bab yang kelima ini pada musyarat ya, karuma yakrumu. Kemudian mazid biharfin, ada tambahan satu huruf yaitu hamzah di awal, menjadi akrama yukrimu. Kemudian masdarnya ikraman. Ini. Dan sebagaimana tadi, ketika di sini disebutkan masdar, berarti ini adalah qiyasi. Masdar di sini qiyasi, dikiaskan pada yang lainnya yang termasuk pada wazan ini. Bisa dikiaskan pada yang lain yang termasuk wazan ini. Oke, misalnya, contoh yang lain dari kalima. Dibuat mengikuti wazan ini, af'ala nanti menjadi aslama. Oke, maka bentuknya apa? Atau perubahannya aslama yuslimu islaman. Oke, seperti contoh tersebut. Akrama yukrimu ikraman, aslama yuslimu islaman. Islam. Ini. Berarti ini kreasi, bisa dikiaskan, diterapkan pada yang lain yang sesuai dengan wazan ini, bagaimana contoh tersebut. Ini. Yang berikutnya, wafa'ala. Ya, masih termasuk pada jenis bagian yang pertama ini, yakni yang bentuk maudhi'nya ada 4 huruf, yakni pada fi'al fa'ala. Fa'ala. Berarti apa di sini? Apa penambahan huruf di sini? Fa'ain dan lam itu huruf-huruf yang asli. Kemudian ain kalimahnya atau ain fi'alnya ini diulang, digandakan. Semula hanya satu, fa'ala, hanya satu huruf, hanya satu ain kalimah. Kemudian diulang, karena di situ tasdid atau ilham, fa'ala menunjukkan ini ada dua huruf. Jadi tasdid, ini menunjukkan ada dua huruf yang sama. Fa'ala, seperti ini. Berarti apa? Penambahan huruf di sini pada bentuk fi'il yang kedua, ini adalah dengan cara mengulang atau menggandakan ain fi'alnya. Kemudian diidghamkan fa'ala ini. Nahwu contoh yang semisal dengan ini, farraha yufarrihu tafrihan. Mujarabnya fariha, termasuk bab yang keempat mujarabnya fariha. Kemudian ketika dijadikan mazid dengan menambahkan satu huruf dengan mengulang ain kalimahnya menjadi farraha. Bentuk maudhi'nya ada 4 huruf. Kemudian mudhari'nya yufarrihu. Kemudian bentuk masdar tafrihan. Ini. Dan ini qiyasi sebagaimana yang tadi, yang jelas ketika disebutkan seperti ini menunjukkan qiyasi. Baik. Yang berikutnya wafa'ala. Mazid fi dengan satu huruf, bentuk fi'il yang ketiga adalah fa'ala. Tampak di situ huruf tambahannya adalah alif sesudah fa kalimah, sesudah fa fi'il. Asalnya fa'ala. Fa kemudian ain lam itu pada mujarab. Kemudian pada mazid di sini, pada bentuk fi'il yang ketiga, di sini sesudah fa kalimah, ada penambahan huruf alif. Sehingga menjadi 4 huruf pada bentuk maudhi, dan dalam mengucapkan, karena alif itu menjadi huruf mat dari fathah sebelumnya, maka dibaca panjang. Fa'ala. Jadi bedakan mengucapkan ini dengan mujarabnya. Fa'ala dengan fa'ala. Ya, berbeda. Bentuknya berbeda, nanti makna yang dihasilkan juga akan berbeda. Adanya alif, ada penambahan huruf, itu nanti dari sisi makna juga akan mengubah makna. Ada perubahan makna terkait dengan fi'il tersebut. Jadi. Nah, contoh yang termasuk fi'il ini, qatala, bentuk maudhi, ada 4 huruf, ya. Kemudian mudhari'nya yuqatilu muqatalatan. Muqatalatan ini bentuk masdar. Dan di sini pada bab fa'ala ini, bentuk masdar itu lebih dari satu. Ada beberapa bentuk masdar. Disebutkan di sini muqatalatan wa qitalan. Ada 3 bentuk masdar pada bab, pada wazan fa'ala. Ini muqatalatan wa qitalan. Ini 3 bentuk masdar pada fi'il ini. Adapun penggunaannya ya sesuai dengan yang biasa digunakan oleh orang Arab, bangsa Arab dalam menggunakan masdar-masdar ini. Bisa dipilih salah satu. Ini. Ini bagian yang pertama dari sulasi mazid, yakni keadaan fi'il maudhi itu 4 huruf. Berarti tadi ada penambahan satu huruf dari mujaradnya. Ya. Dan untuk bagian yang pertama ini, yang empat huruf fi'il madhi, ini ada tiga wazan fi'il, tiga bentuk fi'il. Yakni af'ala, yang pertama, yang kedua fa'ala, dan yang ketiga adalah fa'ala. Yang berikutnya, wattani, yang kedua, bagian yang kedua dari sulasi mazid. Ma kana madhihi ala khamsati ahrufin. Yes. Yakni keadaan fi'il madhi pada fi'il tersebut itu tersusun dari lima huruf. Yes. Tersusun dari lima huruf. Khamsatu ala khamsati ahrufin. Yes. Tersusun dari lima huruf. Berarti kalau ada lima huruf dan aslinya itu tiga huruf, ada berapa huruf tambahan di situ? Ada dua huruf tambahan. Dari mujarad itu tiga, kemudian mazidnya ada lima, menunjukkan di situ ada dua huruf tambahan. Atau disebut bi harfaini, dengan dua huruf. Mazid bi harfaini. Tambahan dua huruf. Kemudian dijelaskan di sini untuk yang lima huruf atau ada tambahan dua huruf, imma fi awalihi at-ta'u, ada yang awalnya itu berupa huruf ta. Ya, fi al-madhi yang lima huruf tadi mazid dengan penambahan dua huruf ini, ada yang awalnya berupa huruf ta. Berarti ta ini adalah huruf tambahan. Ya, karena pada mujarad tidak ada huruf ta pada wazan tadi, ya, fa'ala tidak ada ta-nya. Ketika dikatakan awal dari fi'il-fi'il tersebut berupa huruf ta, menunjukkan huruf ta ini adalah huruf tambahan. Misalnya contoh yang termasuk jenis fi'il ini, yakni tafa'ala, ya. Ini yang berawalan ta, ya, ada dua. Yang pertama tafa'ala, ya, tafa'ala, ya, bisa diketahui huruf tambahannya, yakni ta tersebut yang ada di awal, ya, ta yang ada di awal, dan satu lagi apa? Ain yang diulang, ya, ain yang diulang ini huruf tambahan yang satunya. Dan tadi ada dua huruf tambahan. Ada dua huruf tambahan. Huruf tambahan yang pertama adalah huruf ta yang ada di awal fi'il ini. Kemudian huruf tambahan yang kedua adalah ain yang diulang pada ain kalimah tersebut. Ini sehingga menjadi tafa'ala. Nahwu contohnya takassara, yatakassaru, takassuran. Ya, urutannya ya tetap seperti itu, selalu mawi, mubarak, dan masdar. Ya, takassara, yatakassaru, takassuran. Ini asalnya mujarotnya kasara. Ya, mujarotnya kasara, kemudian ditambahkan dua huruf ini ta dan mengulang ain fi'ilnya menjadi takassara. Yang kedua, yang ada ta di awal adalah tafa'ala. Ya, tafa'ala. Yakni huruf tambahannya pada fi'il ini ta yang ada di awal fi'il dan apa? Alif sesudah fa fi'il. Ya, penambahan dua huruf yaitu ta sebelum fa fi'il dan alif sesudah fa fi'ilnya, sehingga menjadi tafa'ala. Nahu contohnya taba'ada, yataba'adu, taba'udan. Asalnya ba'ada atau ba'uda, ya, asalnya mujaradnya ba'uda, kemudian diubah menjadi mazid di harfain dengan dua huruf ini, maka menjadi taba'ada, ya taba'adu, taba'udan. Ini lima huruf madhi yang awalnya berupa huruf ta. Kemudian yang berikutnya, wa imma fi awalihi alhamzatu. Ada pula yang awalnya itu berupa huruf hamzah. Ya, huruf hamzah, yaitu hamzah wasal. Ya, yang dimaksud hamzah di sini hamzah wasal, bukan hamzah kata, tapi hamzah wasal. Ya. Jadi masih pada mazid di harfa ini, mazid sulati, ya, mazid dengan penambahan dua huruf. Untuk ini yang awalnya berupa huruf hamzah. Tapi huruf hamzah ini juga huruf tambahannya. Misalnya contoh yang termasuk fi'il wazan ini atau bab ini, bagian ini, yakni in fa'ala. Ya, in fa'ala. Ya, diawali dengan hamzah, hamzah wasal, kemudian diikuti oleh huruf nun. Kemudian baru fa, ain dan lam, ya, huruf-huruf yang asli. Berarti huruf tambahannya adalah hamzah, hamzah wasal dan nun, ya, dan huruf nun sebelum fa kalimah. Ya, semuanya di awal sebelum fa fi'alnya. In fa'ala nahu, contoh yang semisal ini, in qata'a, yang qati'u, in qita'an. Yang berikutnya wasta'ala dan ifta'ala, yang diawali hamzah wasal tersebut. Bentuk yang kedua adalah ifta'ala, yakni dengan penambahan hamzah wasal tersebut dan huruf ta sesudah fa fi'alnya, menjadi asalnya fa'ala menjadi ifta'ala. Nahu, contohnya ijtama'a, yajtami'u, ijtima'an. Jadi asalnya jama'a menjadi ijtama'a, menambahkan hamzah sebelum fa kalimah dan menambahkan ta sesudah fa kalimah. Yang berikutnya, yang ketiga yang diawali oleh hamzah wasal tersebut, yakni if'alla. If'alla. Jadi penambahannya apa di sini? Hamzah wasal pada awal atau sebelum fa fi'al, dan penambahan huruf lam fi'alnya yang diulang. Jadi penambahnya dua, yaitu hamzah wasal sebelum fa fi'al dan pengulangan pada lam fi'alnya. Menjadi if'ala. Semula lamnya satu, fa'ala. Kemudian diulang menjadi dua, if'ala. Ini. Nah, contoh. Ihmarra, yahmarru, ihmiraran. Ini yang termasuk bentuk fi'al ini. Baik. Ini untuk yang fi'il madhi dengan lima huruf, yakni ada dua huruf tambahan, ada dua macam tadi, yang diawali dengan ta, itu ada dua fi'il, dan yang diawali dengan hamzah, ini ada tiga fi'il. Sehingga kesemuanya ada berapa? Ada lima fi'il yang madhi diharfain. Mazid penambahan dua huruf. Ini keseluruhannya secara rinci ada lima bentuk fi'al. Tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'alla. Ini. Berikutnya. Wartal itu yang ketiga. Makana maudihi ala sittati ahrufin. Ya, fi'il yang keadaan maudinya itu tersusun dari enam huruf. Sittati ahruf, enam huruf. Kalau mujarad ada 3 huruf, kemudian mazid menjadi 6, berarti ada penambahan 3 huruf. Okay. Dari 3 menjadi 6, berarti ada penambahan 3 huruf. Okay. Sehingga dikatakan sulati mazid fihi bi salasati ahrufin. Okay. Dengan 3 huruf, penambahan 3 huruf bi salasati ya ahruf. Ini ahruf ini ya. Ayo. Mazid fi bi salasati ahrufin. Mazid dengan penambahan 3 huruf sehingga semuanya menjadi 6 huruf. Baik. Jadi penambahan dari 1 huruf, penambahan kemudian 2 huruf dan penambahan 3 huruf. Ini. Itu contoh yang termasuk ini maudhu'nya 6 huruf yakni dengan penambahan 3 huruf. Yang pertama wazannya istaf'ala. Ya, istaf'ala. Ya. Ya, yang pertama istaf'ala. Ya, istaf'ala yakni dengan penambahan apa? Hamzah wasal, sin dan ta. Ya, ada 3 huruf yaitu hamzah wasal, kemudian sin dan ta. 3 huruf ini huruf tambahan ditambahkan pada fa'ala menjadi istaf'ala. Nahwu contohnya istakhraja, yastakhriju, istikrojan. Yes. Dari khoroja ditambahkan 3 huruf ini menjadi istakhroja. Penambahan 3 huruf kesemuanya menjadi 6 huruf pada bentuk maudhi. Jadi ukurannya, mengukurnya, menentukannya dari bentuk maudhi, bentuk yang dasar, bukan dari bentuk mudhara ataupun amr ataupun masdar, bukan, tapi dari bentuk maudhi. Jadi 6 huruf pada maudhi. Yang kedua wazannya waf'ala, if'ala, if'ala, yakni dengan penambahan hamzah wasal sebelum fa kalimah, kemudian penambahan alif sesudah ain kalimah dan pengulangan lam kalimah. Penambahan huruf pada lam kalimah, yaitu diulang lam kalimah tersebut. Menjadi if'ala. Panjang, kemudian idgham pada sesudahnya. If'ala. Ini. Nah, contoh. Ihmarra. Ihmarru. Ihmiraram. Ya. Dari hamira menjadi ihmara. Ini bentuk yang kedua yang maudhinya 6 huruf. Kemudian yang berikutnya waf'u ala. Ya. Bentuk yang ketiga yang maudhinya 6 huruf ada penambahan 3 huruf yakni if'al ala. Dengan penambahan hamzah wasal di awal sebelum fa fi'al, kemudian penambahan wawu sesudah ain fi'al dan mengulang ain fi'al tersebut. Oke. Okay. Jadi penambahan 3 huruf, hamzah wasal sebelum fa fi'alnya di awal, kemudian wawu atau dengan mengulang ain dulu, dengan mengulang ain kalimatnya, ain fi'alnya diulang yang semula 1 jadi 2, kemudian menambahkan wawu di antara 2 ain fi'al tersebut. Ya. Bisa dari wawu dulu ya boleh, atau dari ain dulu. Yang jelas inilah tiga huruf tambahannya. Hamzah wasal, kemudian pengulangan ain kalimah, dan penambahan wawu di antara dua ain tersebut. Dari fa'ala menjadi if'a'u'ala. Nahu contohnya, i'sha'u syaba, i'sha'u syibu, kemudian i'shishaban. Jadi yang termasuk pada bab if'a'u'ala ini. Shawshaba dijelaskan di bawah itu tentang artinya ya. Shawshabatil ardu kasura ushbuha. Shawshabatil ardu, bumi atau tanah itu banyak rumputnya. Banyak rumputnya. Kasura ushbuha, banyak rumputnya. Itu makna dari shawshaba. Banyak rumputnya. Yang berikutnya, nah, dua bentuk yang berikutnya ini. Ini ada pembahasan di sana. Walaupun di sini dimasukkan pada fi'il madhi yang 6 huruf, ya untuk sementara tetap dianggap atau dimasukkan di sini, tapi mungkin nanti ada pembahasan lain pada rinciannya. Kita lihat dulu bentuknya, wazannya, yakni if an lala. If an lala. Yang berikutnya belum ya. If au ala. Yang ketiga tadi, if au ala. Yang berikutnya adalah if an lala. Penambahan hamzah wasal sebelum fa, kemudian menambahkan nun sesudah ain, dan mengulang lam kalimahnya menjadi if'an lala. Nah, contoh yang termasuk bab ini, iq'an sasa, yaq'an sisu, iq'in sasan. Ini dijelaskan artinya di bawah catatan kaki nomor 1. Iqa'an sasa ay roja'a wa ta'akhara. Mundur atau terbelakang dan terlambat. Makna dari iqa'an sasa. Wa yustahdamu fid dalalati ala tabati wal man'ati. Dan juga iqa'an sasa ini digunakan untuk menunjukkan pada makna sabat, kokoh, dan man'ah, ya, kuat. Ya, beberapa makna ya, tadi makna raja'a wa ta'akhara, makna yang lain menunjukkan makna sabat wal man'ah, ya, kokoh, kuat ini. Wa qala at-tiftazani fi syarhil izzi, berkata at-tiftazani, dalam syarah Al-Izzi, mensyarah Al-Izzi ini, qala Abu Amr, berkata Abu Amr, sa'altu Al-Asma'iyya min an makna iqa'an sasa. Saya bertanya pada Al-Asma'i tentang makna dari iqa'an sasa. Faqala, maka beliau Al-Asma'i berkata, hakaza, ya, seperti ini. Yani faqaddama badanahu wa akhara sadrahu. Beliau mendahulukan perutnya dan mengakhirkan dadanya. Apa? Busung dada. Semacam itu ya. Itu makna dari iqa'an sasa. Jadi keadaan tubuh perutnya menonjol, kemudian dadanya menonjol ke belakang. Ya, ini. Ini diantara makna dari iqa'an sasa. Kembali ke berikutnya, bentuk atau wazan yang berikutnya, fi'il yang 6 huruf ini, nahu atau bentuknya adalah if'anla. Ya. If'anla. Yakni menambahkan hamzah wasal sebelum fa, kemudian menambahkan nun sesudah ain, dan menambahkan alif pada akhir fi'il atau sesudah lam kalimahnya. Ya, menjadi if'anla. Nahu contoh islanqa yaslanqi islimqaun. Ini ya, yang termasuk if'anla. Kemudian artinya, maknanya tentang islanqa dijelaskan di bawah. Islanqa waqa'a ala qafahu. Ya. Terjatuh pada tengkuknya. Au nama ala zahrihi, atau tidur pada punggungnya. Apa? Terlentang, ya. Jatuh atau tidur terlentang. Ini makna dari islanqa. Qala At-Tirmidzi fi syarh al-'Izzi, berkata At-Tirmidzi pada syarah al-'Izzi pada halaman 28. Wal babani al-akhirani, ya, dua bab yang akhir ini, ya, jadi ini ya, if'anlala dan if'anla, dua bab terakhir ini, if'anlala wa if'anla, minal mulhaqabi bihran jama, ini termasuk fi'al-fi'al yang mulhaq dengan fi'al ihran jama. Mulhaq maknanya apa? Dianggap sama, disertakan sama dengan ihram jama. Jadi ihram jama itu nanti dia termasuk yang ruba'i, ruba'i majib, ihram jama. Ya, ini yang disebutkan oleh At-Tirmidzi. Adapun Al-Izzi memasukkan if'an lala dan if'an la pada sulati majib. Tetapi At-Tirmidzi dalam syarah Al-Izzi menyatakan if'an lala dan if'an la ini masuk pada ruba'i mazid yang mengikuti wazan if'an lala atau ihram jama pada bab ihram jama. Gini. Fala wajha linadmihima fi salakin ma taqaddama. Maka tidak ada alasan untuk menggabungkan keduanya pada pada wilayah, pada daerah yang sebelumnya. Artinya tidak ada keperluan untuk memasukkan if'an lala dan juga if'an la ini, dua bab ini, pada bagian atau pada pembahasan sulasi mujarrad. Ya. Wa kadza tafa'ala wa tafa'ala. Demikian pula dengan tafa'ala dan tafa'ala minal mulhaqati bi tadahraja. Ini termasuk mulhaqa, mulhaq pada tadahraja. Wal musannifu lam yafruq baina dzalika. Dan musannif yaitu Al-Izzi tidak membedakan hal itu. Tidak membedakan antara fi'il tersebut. Ini yang dijelaskan oleh salah satu yang mensyarahkan Al-Izzi ini. Ya, wallahu a'lam. Baik. Yang berikutnya, bab yang terakhir di sini dari sulasi mazid dengan tiga huruf, yakni if awwala. Oke. Okay. If awwala. Ya. If awwala. Ya, yakni dengan menambahkan hamzah kosor sebelum fa, kemudian menambahkan waw sesudah ain kalimah dan mengulang waw tersebut, atau menambahkan waw yang berulang, waw yang digandakan. Jadi kan ada dua waw, ya, menambahkan dua waw, ya, sesudah ain kalimah, sehingga penambahannya ada tiga, ya, hamzah, wasal dan dua waw. Ini menjadi if awwala. Ya. Nahwu contoh islawada yahlau yajlawidu islawadan. Ini contohnya. Dijelaskan tentang artinya ijlawada asro'ah, cepat. Ya. Wa yuqalu, dan dikatakan makna yang lain ijlawada bihim as-sayru, atau contohnya ijlawada bihim as-sayru, yakni idza dama ma'a sur'ati fihi. Jadi perjalanan itu menjadi cepat ya, pada mereka. Maknanya jika selamanya ya, atau jika selama perjalanan yang cepat itu ada bersama mereka. Ini jadi makna ijlawada ini adalah cepat. Kemudian makna yang lain ijlawada lailu idza dhahaba, jika pergi, jika berlalu malam itu. Jadi sesuai dengan konteksnya, bisa kalau dikaitkan dengan as-sayr ya, perjalanan atau yang semisalnya, maka makna ijlawada adalah asra'a, cepat. Adapun jika dikaitkan dengan al-lail atau yang semisalnya, maka makna dari ijlawada adalah dhahaba, pergi atau berlalu. Jadi ini beberapa bentuk fi'al yang termasuk bab sulasi mazid fi. Untuk yang penambahan tiga huruf tadi, kalau dilihat yang disebutkan di sini tadi ada enam, yaitu ista'ala, if'ala, if'au'ala, if'anlala, if'anla, dan if'au'wala. Hanya saja dua yang disebutkan tadi, yaitu if'anlala dan if'anla, ini ada yang berpendapat ini tidak termasuk pada bab ini, termasuk pada bab yang berikutnya nanti. Sehingga yang disepakati di sini ada empat bab, ada empat bentuk fi'al pada sulasi mazid bi salasati ahrufin. Sulasi mazid dengan penambahan tiga huruf. Ini ada empat bab, empat bentuk fi'al yang disepakati. Okay. Yakni istaf'ala, if'ala, if'au'ala, dan if'au'wala. Jadi yang dua tadi tidak dianggap, tidak termasuk. Istaf'ala, if'ala, if'au'ala, dan if'au'wala. Ini ada empat yang termasuk sulasi mazid di salah satu akhrufin, atau bentuk maudhunya ada enam huruf secara keseluruhan. Ini. Kemudian kalau dihitung kesemuanya pada sulasi mazid, baik dari yang satu huruf, dua huruf maupun tiga huruf dengan penambahan itu ya. Untuk yang penambahan satu huruf tadi ada tiga wazan. Yang penambahan dua huruf ada lima wazan. Yang penambahan tiga huruf ada empat. Empat ya, yang dua tidak dimasukkan. Yang dua di apa? Dikesampingkan dulu. Yang sepakat ada empat. Ya. Sehingga kesemuanya ada 12 ya. 3 ditambah 5 tambah 4. Oke, yang disepakati ya, ini ada 12. 12 wazan, 12 bentuk pada sulasi mazid fi. Tadi dengan pengecualian yang if'an lala dan if'an la, ini tidak dimasukkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, auzan ruba'i mazid fihi, wazan-wazan ruba'i mazid fihi. Ruba'i, empat huruf, asli, kemudian ada tambahannya. Ya. Wa ammar ruba'i mazid fihi, fa'amsilatuhu salasatun. Ada pun ruba'i mazid fihi, contoh-contohnya itu ada tiga. Maksudnya ada tiga bab, ada tiga kelompok pada ruba'i mazid fi ini. Lebih sedikit untuk yang ruba'i. Yakni apa? Tafa'lala. Ya. Kalau ruba'i, mujarabnya bagaimana ruba'i? Fa'lala. Ya. Kalau sulasi mujarab, fa'ala. Kalau ruba'i yang mujarab kan fa'lala. Ya, yang ruba'i empat huruf yang asli murni fa lala. Kemudian mazhabnya ada tiga macam nanti. Yang pertama ta fa lala, yakni penambahan apa? Huruf ta sebelum fa fi'ilnya. Ini ka tadah roja, seperti contohnya tadah roja. Dari mujarabnya dah roja ditambahkan tak sebelumnya menjadi tadah roja. Tadah roja, ya tadah roju, tadah rujan. Ya, ini maudhi mudhari' masdarnya. Ini. Berikutnya waf'an lala. Ini mazid rubai mazid yang kedua adalah if an lala. Ini if an lala. Ya. Kalau mujarabnya rubai mujarab fa lala, kemudian mazidnya menjadi if an lala, berarti tambahannya apa? Hamzah wasal dan huruf nun. Ya, hamzah sebelum fa kalimah dan nun sesudah ain fi'il tersebut. If an lala. Jadi lam yang akhir, yang dua lam tersebut itu mujarab asli, huruf asli. Karena melihat mujarabnya tadi fa lala menjadi if an lala. Berarti lam, dua lam yang akhir itu semuanya asli. Ya. Contohnya kahranjama, seperti ihranjama. Ihranjama ya, di sini contohnya ya, ihranjama ya, berarti aslinya adalah harjama. Jadi huruf ha, ra, jim dan min itu huruf-huruf yang asli. Kemudian penambahannya hamzah sebelum ha dan nun sesudah ra. Ihranjama. Ini. Kemudian mudhari'nya yahranjimu, masdarnya ihrinjaman. Baik. Dijelaskan artinya di bawah, ihranjamal qaumu izdahamu. Ihranjamal qaum artinya apa? Mereka itu sesat. Ya, penuh sesat, berdesak-desakan. Ihranjama, izdahama, ini maknanya. Kemudian wahran jamatil ibilu, kalau dikaitkan dengan ibil, onta itu ihram jamat, ai maknanya apa? Istama'at, berkumpul. Jadi bisa bermakna izdahama, berdesak-desakan, penuh sesak, bisa pula bermakna istama'at, berkumpul. Sesuai dengan siyakul kalam. Okay, sesuai dengan konteksnya. Kalau terkait dengan kaum, dengan orang-orang ya berdesak-desakan. Ya bisa bermakna itu. Kalau dikaitkan dengan onta atau yang semisalnya bisa bermakna berkumpul, ya binatang ternak ya berkumpul dalam satu tempat untuk makan atau yang semisalnya ini tentang artinya. Baik, berarti di sini ada apa yang ifanala, ada penambahan dua huruf ya, ada penambahan dua huruf dari rubai mujarab empat huruf kemudian penambahan dua huruf. Kalau yang tafak lala lagi ada penambahan satu huruf. Oke, yang tafak lala rubai mazid tadi itu penambahan satu huruf, itu huruf ta. Untuk yang if an lala penambahan dua huruf. Kemudian yang berikutnya if alalla. If ala, if alalla. Ini rubai mazid dengan penambahan dua huruf, yakni hamzah fathah sebelum fa dan pengulangan lam yang kedua. Ya. Pengulangan lam fi'il yang kedua. If alalla, lam yang kedua di tasydid di idgham. Berarti itu diulang. Ada penambahan satu huruf di situ. Ya. Contoh, kata sya'ara, fi'il sya'ara. Contohnya fi'il sya'ara. Ya, ini iqt sya'arra. Jadi asalnya fasy'ara, kemudian ditambahkan hamzah wasal dan mengulang ra'nya atau lam kalimahnya. Iqt sya'arra. Jadi di sini juga ada penambahan dua huruf. Ini. Ini jadi pada ruba'i mazid fi hanya ada tiga bentuk fi'al, tiga bentuk wazan. Yang satu bentuk itu penambahan satu huruf, yakni tafak lala. Kemudian yang dua bentuk, dua wazan, ini penambahan dua huruf, yakni if'an lala dan if'alala. Dan tadi bagaimana di sebelumnya tentang iq' sya'ara dijelaskan artinya. Iq' sya'ara artinya di bawah. Iq' sya'ara jilduhu ay akhazadhu kusha'riratun ay ra'datun. Jadi jildu kulitnya, kulitnya itu menggigil, merinding, gemetar, apa, bulu bulu romanya merinding, gitu ya. Kusha rirah atau rodah itu bulu bulu kulit, bulu apa, bulu bulu roma ya, yang ada di kulit itu ya, itu merinding ya atau gemetar. Ini mungkin karena takut atau yang semisalnya. Ini makna dari iq' sya'ara. Jadi ini sulasi, ini ruba'i mazid fi ada tiga wazan. Dan tadi yang disampaikan tadi tentang contoh iq' an sata dan islam qa, if' an lala dan if' an la, yang halaman sebelumnya tadi yang sulasi mazid di salah satu akhruf yang ada enam huruf tadi yang dinyatakan oleh At-Tistazani tadi dalam syarah al-Izzi, if'an lala dan if'an la itu masuk pada if'an lala yang ruba'i mazid ini, masuk pada ihram jama. Kalau dilihat contohnya tadi yang iq'an sasa dan islam ta ini masuk atau dianggap sama dengan yang ihram jama. Itu yang menurut pendapat At-Tistazani yang mensyarah al-Izzi. Padahal untuk al-Izzi sendiri, beliau memasukkan iq'an sasa dan islam qa pada sulasi mazid. Ini wallahu a'lam. Ini. Baik. Yang jelas untuk sementara diketahui dulu inilah bentuk-bentuknya dari sulasi mazid dan juga dari ruba'i mazid. Ini. Dari yang sulasi mazid tadi untuk artinya sudah ya. Akroma memuliakan, farroha membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan, qatala berperang, saling membunuh, kemudian takassara menjadi pecah, tabaada saling menjauh, inqata'a menjadi terpotong, menjadi terputus, istama'a berkumpul, ihmarra menjadi merah, memerah, istakhraja mengeluarkan, ihmarra menjadi sangat merah. Ya, kalau ihmarra itu memerah menjadi merah, kemudian yang ada alifnya ihmarra menjadi sangat merah. Baik. Yang lainnya sudah dijelaskan artinya ya. Baik. Tadahraja, dahraja menggelindingkan, menggelincirkan, tadahraja menjadi tergelincir, menjadi menggelinding. Contoh yang ruba'i mazid tadi ya, tafak lala tadahraja itu menjadi tergelincir, menjadi menggelinding. Ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Baik, ada satu tanbih, ini pendek, ringkas ya, kita baca. Tanbihun, peringatan atau catatan tambahan, Taqsimul fi'li ila muta'addin wa lazimin. Pembagian fi'l menjadi muta'addi dan lazim. Fi'l terbagi menjadi muta'addi dan lazim. Dari sisi apa? Jelaskan di sini. Al-fi'lu imma muta'addin. Fi'l itu ada kalanya muta'addi. Wa huwa alladhi yata'adda minal fa'ili ilal ma'uli bihi. Yakni fi'l yang melampaui dari fa'il. Fi'il itu yang jangkauannya melampaui dari fa'il sampai pada maf'ul bih. Jadi dia mencakup memiliki fa'il dan juga memiliki maf'ul bih. Ini disebut dengan muta'addi. Kaqaulika misalkan dalam ucapanmu, dharabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Dharaba ini fi'il, dia jangkauannya itu melampaui fa'il, mempunyai fa'il yaitu nomor ta. Dan juga maf'ul bih, yaitu Zaidan dalam contoh ini. Maka dharaba ini disebut sebagai muta'addi. Jadi mempunyai fa'il dan maf'ul bih. Jangkauannya sampai dari fa'il sampai pada maf'ul bih. Wa yusamma aydan waqi'an wa mujawizan. Fi'il muta'addi ini juga disebut dengan nama fi'il waqi' atau dan juga disebut dengan nama fi'il mujawiz. Ini istilah lainnya. Muta'addi atau waqi' atau mujawiz. Baik. Wa imma yang berikutnya, wa imma ghairu muta'addin. Fi'il itu tadi disebutkan imma muta'addin, kemudian kelanjutannya di sini wa imma ghairu muta'addin. Jadi fi'il itu ada yang muta'addi dan ada pula yang ghairu muta'addin, yang tidak muta'addi. Apa? Wa huwa alladhi lam yatajawazil fa'ila ilal maf'ul bihi, yakni fi'il yang jangkauannya tidak melampaui fa'il sampai pada maf'ul bihi. Maksudnya fi'il tersebut hanya sampai pada fa'il saja jangkauannya, hanya memiliki fa'il saja, tidak sampai pada maf'ul bihi, tidak mempunyai maf'ul bihi, tidak sampai menjangkau pada maf'ul bihi. Ini. Jadi hanya sampai pada fa'il saja. Ini yang ghairu muta'addi, yang bukan muta'addi. Kaqaulika misalkan dalam ucapanmu, hasuna Zaidun. Zaid itu bagus. Ya, hasuna ini fi'il. Jangkauannya apa? Dia sampai pada fa'il saja, hanya mempunyai fa'il saja, tidak ada maf'ul bihnya, tidak sampai pada maf'ul bih. Maka hasuna ini ghairu muta'addi. Ya, wa yusamma aidan, dan ini juga dinamakan dengan laziman wa ghairu waqi'in. Disebut pula dengan fi'il lazim dan fi'il ghairu waqi'. Ini, sehingga tadi disebutkan pembagian fi'il menjadi muta'addi dan menjadi lazim. Muta'addi itu mempunyai fa'il dan maf'ul bih. Adapun lazim hanya sebatas fa'il saja, tidak sampai pada maf'ul bih. Kemudian yang berikutnya, wa ta'diyatuhu, ya, menjadikan lazim, ya, fi'il lazim tersebut dijadikan muta'addi, atau disebut wa tu'addihi, ya, jadi maknanya sama. Maksudnya apa? Fi'il lazim itu bisa menjadi muta'addi, dijadikan menjadi muta'addi, yang semula tidak mempunyai maf'ul bih menjadi mempunyai maf'ul bih, ya, itu fit tulatiyil mujarradi, ada pada tulati mujarrad, okay, fi'il lazim yang ada pada tulati mujarrad dijadikan muta'addi dengan cara apa? Bagaimana caranya? Bi sat'i fil aini, dengan mengulang ain kalimahnya, dengan mengulang ain kalimahnya, wabil hamzati, dan dengan hamzah, artinya maksudnya dengan menambahkan hamzah di awal. Ya, hamzah qat'i. Ya. Berarti apa? Qat'i fil ain, mengulang ain kalimahnya, dia mengikuti wazan fa'ala. Dari fa'ala menjadi fa'ala, mengulang ain kalimahnya. Kemudian dengan hamzah, dengan menambahkan hamzah, yakni mengikuti wazan af'ala. Dari fa'ala menjadi af'ala. Dari karuma menjadi akroma. Ya, ini untuk menjadikan fi'il lazim yang asalnya lazim menjadi muta'addi dengan mengubah bentuk fi'il tersebut. Kaqaulika misalnya, ucapanmu, contohnya, farrahtu Zaidan, aku membahagiakan Zaid. Farraha, membahagiakan, menggembirakan. Ini muta'addi. Asalnya apa? Lazim. Yakni fariha. Fariha, ini lazim. Aku bahagia, aku senang. Farihtu. Ya, farihtu, aku bahagia, aku senang. Ini fariha, lazim. Tetapi, diubah menjadi farraha, menjadi muta'addi. Farrahtu Zaidan, aku membahagiakan, aku menyenangkan Zaid. Ini jadi dengan tanwinul ain, mengulang ain kalimahnya. Contoh yang berikutnya, wa ajlastuhu, aku mendudukkan dia. Ajlasa, dari jalasa duduk menjadi ajlasa, mendudukkan, membuat dia jadi duduk. Ya, jalasa atau jalastu, aku duduk, saya duduk. Ini kan lazim. Ya, hanya butuh fa'il saja, tidak sampai pada maf'ul bih. Tetapi ketika diubah dengan menambahkan hamzah menjadi ajlasa, maka dia menjadi muta'addi, membutuhkan maf'ul bih. Ajlastuhu, aku mendudukkan dia. Ya, ini. Jadi ini cara mengubah lazim menjadi muta'addi. Cara yang lain bagaimana? Wa biharfil jari fil kulli, dengan menambahkan atau dengan menyertakan huruf jar pada semuanya. Jadi fi'il lazim ketika diikuti huruf jar, maka dia menjadi muta'addi. Nahwu, contoh, dhahabtu bi Zaidin. Ya, dhahabtu bi Zaidin, aku pergi atau aku memergikan, ya, membuat pergi Zaid. Dhahaba, asalnya dia lazim, dhahabtu, aku pergi. Ini kan lazim. Tetapi ketika disertai dengan huruf jar, dhahabtu bi Zaidin, maka dia menjadi muta'addi. Aku membuat Zaid pergi. Ini. Wa intalaqtu bihi, intalaqa, ini lazim. Intalaqtu, aku berangkat. Tetapi ketika disertai dengan huruf jar, intalaqtu bihi, maka dia menjadi muta'addi. Aku memberangkatkan dia. Aku memberangkatkannya. Ini. Ini ya. Jadi ini cara untuk menjadikan lazim menjadi muta'addi, ya, dengan mengulang ain kalimat, dengan menambahkan hamzah, dan dengan menyertakan huruf jar pada semua bentuknya. Ini sebagai tambahan pada pembahasan ini. Sampai ini dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Lahu minkum untuk kekurangannya. Yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.